Smart Listener, segera kami hadirkan siaran ulang Smart Parenting bersama Ibu Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Selamat mengikuti. Smart FM, the spirit of Indonesia, you will be in my heart, from Phil Collins. Ini sudah membuka kebersamaan kita di Smart Parenting malam hari ini. Smart Listener, siapa yang saat ini selalu ada di dalam hati Anda, di dalam benak Anda, di dalam pikiran Anda? Pastinya kalau orang tua adalah buah hati ya, apalagi mereka yang sekarang ini sedang beranjak tumbuh menjadi seorang remaja. Wah, kita semuanya takjub ya ampun, anakku dulu yang digendong-gendong gitu ya, yang ditimang-timang sekarang sudah remaja, kemudian sudah mulai aktif dalam pergaulan dan sebagainya. Malam hari ini di Smart Parenting kita akan ngobrolin mengenai mendampingi anak remaja ya. Dan malam hari ini saya akan ditemani, bukan ditemani, saya akan menemani narasumber saya gitu ya. Ada Kak Hilman Almadani, ialah konselor, trainer dan psikolog dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Dan jadi beliau ini adalah tim dari Ibu Eli Risman gitu. Jadi kalau Ibu Eli Risman berhalangan pasti ada Kak Hilman. Waduh, pasti lagi ya. Oke, okay. Kak Hilman, kita akan membahas mengenai anak remaja. Tapi sebelum kita membahas, kita undang dulu nih, ya kan? Parent yang ada di mana aja, silakan Anda boleh berbagi, orang tua di mana saja Anda boleh berbagi kepada kami, gitu ya. Apa sih yang sekarang ini sedang Anda hadapi ketika memiliki anak remaja, atau mungkin sedang menuju remaja? Iya. Ya kan? Hal-hal apa aja yang mungkin Anda ingin tanya? Kan silahkan ya Anda kirimkan melalui SMS di 0812 11 12 959. Manfaatkan malam hari ini untuk kita diskusi bareng ya. Kemudian juga Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0213983388. Oke, kita langsung aja deh ngobrol sama Kak Hilman. Kak Hilman. Baik, Kak Ola. Dulu waktu remaja Kak Hilman ini anak yang baik apa gimana? Langsung pertanyaannya gitu. Wah, ya. Ini apa-apaan? Iya. Saya gimana ya, termasuk melewati masa-masa remaja menyenangkan gitu ya? Enggak juga. Tapi alhamdulillah lurus-lurus aja sih. Cuman saya dulu apa ya? Hal yang paling luar biasa adalah saya enggak ketemu dunia saya. Saya enggak ketemu saya siapa gitu. Enggak nemu aja, enggak nemu. Jadi nilai anjlok semua. Saya juga dibilang cupu, enggak tahu ya prestasinya apa gitu. Orang-orang pinggiran lah. Karena nggak nemu diri ini siapa sih, ini apa gitu. Sih gitu siapa sih gitu kan ya. Berarti sebenarnya kalau kita membahas mengenai remaja tuh, berarti yang pasti terlintas di benak kita adalah ya itu tadi, cupu gitu ya, agak bandel-bandel deh gitu kan. Lu cupu dah, lu mau segini aja belum pernah sih gitu ya. Atau juga aneh mungkin gitu aneh karena mungkin aneh aja kok yang lain begini dia nggak begini gitu kali. Ya kak ya, ini kalau nih kemarin ada yang konsul ke saya lewat Facebook ya. Saya juga nggak tahu itu siapa gitu. Kak, tolongin aku dong. Aku boleh nggak aku keluar dari sekolah ini? Menurut dia masuk ke sekolah itu tuh udah bagus banget gitu di salah satu sekolah SMA favorit lah di Jakarta. Aduh, aku susah loh kak. Aku mengalahkan ratusan orang gitu. Tapi sekarang dia pengen keluar gitu. Karena dia bilang gini, aku nggak nonton PCD porno kak. Gitu. Terus kata orang cupu gitu loh. Terus aku gak ngerokok kak. Katanya lu gak gaul banget sih lo gitu. Terus di ya biasa gencet-gencet. Terus apalah sih. Ya aku udah lama gak dengar istilah itu. Gencet-gencet ya. Jadi dia bilang gini, aku tuh emang ansos kak. Aku menamakan ansos gitu loh. Aku antisosial. Dia mengklaim dirinya sendiri gitu. Karena aku ya gini, aku enggak bergaul dengan mereka gitu, dan aku enggak mau menerima nilai-nilai itu gitu. Ini kan kasihan banget ya. Orang yang berbuat remaja yang pengen selamat dan baik gitu. Tapi ya aduh, luar biasa banget lah gitu. Tapi juga ada banyak remaja-remaja yang 180 derajat dari yang tadi Kak Hilman bilang ya. Yang dianggap justru biang masalah, biang keladi gitu. Pokoknya dikit-dikit orang tua dipanggil ke sekolah karena ini anaknya ini kan. Benar. Aduh, pasti pusing banget kok. Pasti pusing banget ya. Jadi mengingatkan masa-masa remaja dulu gitu. Kak Ola dulu? Enggak. Oh ya ampun, ternyata ya kelakuan. Kak Hilman, kalau kita bahas soal remaja, sebenarnya remaja itu secara karakteristiknya dia tuh seperti apa? Secara psikologisnya mereka dalam kondisi yang seperti apa? Iya, iya. Remaja itu kan kalau peralihan ya, masa-masa peralihan gitu. Kalau saya sering kali kalau bicara dengan orang tua gini, wahai ayah bunda, umpamakan remaja itu sebuah buah-buahan gitu loh. Mm-hmm. Buah apakah itu gitu. Mm-hmm. Mangga, mangga mengkel, mangga muda gitu. Rasanya kayak gimana ya? Rasanya asem, gak enak gitu. Mm-hmm. Enak aja. Enggak kok, apa, mangga itu enak juga kok, asam-asam kecut tuh buat rujak enak gitu. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang kita terjebak pada istilah buah mangga itu kalau masih muda tuh asem, gak enak gitu. Okay. Tapi kan memang masih muda gitu. Kenapa kita tidak peruntukkan dia sebagaimana layaknya buah muda kan gitu. Kayak remaja, remaja petakilan, remaja apa segala macam, remaja aktif, menentang, kritis dan sebagainya. Karena memang perubahan hormonal dahsyat sekali di fase ini gitu. Jadi kita juga gak bisa pungkiri itu mereka begitu juga karena ada perubahan hormonal ya kan? Iya. Oke. Nah, terus kalau disebut sebagai dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, berarti ini ada ibarat kata apakah mereka dalam situasi kayak seperti di persimpangan jalan begitu, Kak? Mm-mm, iya. Ibaratnya gini, kalau misalnya Kaola nyebrang ke persimpangan jalan ya. Terus Kaola selamat gitu. Wah, selamat. Kedepannya setelah di persimpangan nyebrang selamat itu, pasti kan Kaola lebih nyaman ya. Mm-hmm. Karena udah lewatin persimpangan itu gitu. Tapi kalau misalnya orang gak selamat gitu, kira-kira kedepannya selamat gak ya? Mm-hmm. Itu fase yang kritis banget. Ketika remaja berhasil melewati remaja dengan baik, kemungkinan besar dia akan lebih baik untuk masa dewasanya. Oke. Okay. Nah, pertanyaan saya kenapa ya, Kak? Kalangan remaja ini terkenal dengan sebutan mereka tuh suka nekat ya. Nekat gitu kan, terus kemudian beraninya suka berani kelewatan gitu. Karena mereka suka kepikiran, mereka tuh mikir enggak ya ngelakuin kayak gitu? Tapi nanti Kak Hilman jawabnya nanti, kita jeda dulu. Sambil kita tunggu dulu, Anda yang mau berbagi dengan kami dimanapun Anda berada dan mendengarkan kami, silahkan lo ya. Anda bisa kirimkan SMS, tanggapan terhadap apa yang kami bicarakan, kami bahas. Kemudian juga Anda bisa mendukung program ini. Bahkan Anda juga bisa mendapatkan voucher senilai Rp200.000 dari toko buku Gramedia dengan cara ketik nama, spasi usia, spasi lokasi Anda, dan spasi sebutkan narasumber yang saat ini sedang Anda dengarkan. Aduh, saya mau juga itu, Kawala. juga ya. Terus kemudian sebutkan, sharekan apa yang ingin Anda tanyakan atau Anda ingin berbagi dengan kami. Kami kembali sesaat lagi. Ya baik, semangat sekali, kita sambung kembali bersama dengan Kak Hilman Almadani dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Jadi kalau Anda bertanya-tanya, kok saya nggak dengar Ibu Eli Risman ya gitu. Nah, Kak Hilman ini adalah replikanya. Gitu. Ya, jadi kalau itu kan mewakili para ibu, kemudian nenek, kemudian juga yang udah mendalami banget. Nah, ini juga mewakili ayah yang juga sudah mendalami banget. Mewakili remaja. Kak Hilman, tadi saya sempat bertanya loh, Kak Hilman. Kenapa ya kok remaja itu kelihatannya cenderung nekat dan beraninya kok kayak suka gak mikir. Misalkan kalau belakangnya kita lihat kalau 10 tahun lalu ya perkelahian tuh marak banget. Ya kan? Hampir setiap hari kita pasti melihat adanya tawuran. Terus makin kesini tawurannya makin serem. Ada yang bawa samurai, ada yang bawa gear motor. Gitu kan, saya pernah melihat itu pentungan gila. Udah kayak serem ini aja banget, ya, mau gitu. Siskamling gitu, sapam kali. Gitu. Mau ngapain sih gitu. Itu dari seremnya gitu. Mm-mm. Serem yang lainnya adalah kalau 10 tahun yang lalu kayaknya berita-berita mengenai seks bebas di kalangan remaja itu agak jarang. Sekarang kita bisa menyaksikan berita di TV misalkan merayakan kelulusan gitu ya. Itu di hotel gitu ya. Terus kemudian pada saat kelulusan tingkat penjualan kondom meningkat gitu. Dan di kamar mandi kampus di ini sekarang bener. Banyak kan di tempat sampahnya. What happen gitu kepada teens kita gitu, Kak Hilman. Aduh, Kak Ola. Kak Ola pernah ingat gak waktu remaja makannya banyak gak? Keinginan untuk makan. Saya dulu termasuk yang malas makan, Kak Hilman. Ya ampun. Makanya dulu tuh waktu remaja imut-imut banget. Aduh, sekarang. Ya, ayah bunda, kemarin saya kedatangan tamu Kak Ola. Di rumah sakit tempat kami praktek tuh saya kedatangan tamu gitu. Jadi saya ngomong sama orang tuanya dulu nih, ayah bundanya gitu. Ini anak kok kayaknya gelisah banget di luar tuh. Mama, tok. Dua kali dia masuk ke ruangan saya. Kenapa sih nak? Gitu. Ternyata minta makan. Hah? Minta makan? Itu sore-sore minta makan. Mm-mm. Padahal kan jatah makan kan pagi, siang, dan malam. Mm-mm. Ini sore-sore jam... 3:30 minta makan coba Kak Ola. Oh iya biasa nih Kak Hilman dia emang laparan orangnya gitu. Jadi harus diketahui Kak Ola bahwa remaja-remaja itu karena pertumbuhan fisiknya cepat, pesat gitu, itu membutuhkan energi yang besar gitu. Akhirnya mereka banyak makan, sehari minimal 5 kali. Pagi, istirahat, siang, sore, dan malam. Bahkan ada ekstra kalau tengah malam, kalau bangun. Oke, dari sini aja energinya udah berlebih. Plus, kalau kita ngomongin tentang perkembangan otak kemanusiaan yang namanya prefrontal cortex, itu jembatan antara cortex dan prefrontal cortex itu kan baru matang di usia 20-25 tahun. Itu kan artinya belum matang ya. Artinya kemampuan menimbang, memilah, dan memilih atau mengontrol dan sebagainya itu belum matang banget gitu loh. Akhirnya energi berlebih tambah kematangan untuk yang tadi mengontrol otak kemanusiaan itu belum tumbuh baik banget gitu. Tambah fase remaja itu perkembangan psikologisnya adalah daya menentang dan kritisnya luar biasa banget. Gitu loh. Akhirnya ya sudahlah itu bergabung membuat remaja terkesan ngeyel banget sih. Apa sih nekat banget sih ini anak? Enggak mikir apa sih? Gitu. Seperti itu Kala. Jadi itu yang membuat mereka seolah-olah kayaknya kita anggap sebagai ini ya. Tapi salah enggak sih kalau kita sebagai orang tua langsung memberikan cap kayak gitu ya Kak Hilman? Kalau cap, sebenarnya sih cap itu akan menempel ya. Yang namanya stempel-stempel itu akan menempel apalagi dari orang tuanya ya. Orang tua itu kan significant others ya. Orang yang sangat berpengaruh pada anak ketika, dasar nih anaknya nak, kamu gak tahu diri nak ya. Begini aja kamu, ya ampun kamu lakukan, kamu gak mikir gitu. Itu ya, gue gini, menurut orang tua gue tuh orang gak berguna. Udah, dia mencap dirinya gitu. Oke, terus kenapa ya kok juga kadang-kadang ini yang menjadi keluhan dan pertanyaan orang tua. Kenapa sih kayaknya kalau ngomong sama anak remaja tuh bahasanya susah banget ya. Susah dibilangin gitu kan. Kalau orang tua ngomong 10 dia mungkin udah 100 gitu ya. Bahasanya juga udah gak enak gitu kan. Terus kemudian juga ini Kak. Kalau misalkan kita bilang jangan pacaran gitu kan. Pacaran. Iya. Jangan ini dilakuin gitu. Kenapa? Apa justru karena memang anak remaja itu tuh selalu mencari tantangan. Jadi kalau misalkan Bu Eli pernah cerita gitu kan, supaya hidup lebih berwarna katanya. Iya, gitu. Pokoknya kalau enggak berani gitu, lu orang tua lu aja enggak berani lu tentang. Ih, cupu banget sih. Ih, dasar gitu. Banyak banget ya kayak gitu. Akhirnya kecenderungan menentang dan kritis lagi meningkat ya. Oh gitu ya. Oh orang tua harus ditentang ya. Udah gitu. Seperti itu gitu Kaola. Jadi kemudian kita sebagai orang tua memberikan bentuk pendampingan yang seperti apa kepada mereka untuk melewati masa-masa remaja ini gitu. Iya, satu hal yang saya kadang-kadang dulunya ya waktu masih belajar psikologi, fase anak-anak berpikir anak-anak adalah konkret operasional. Konkret itu artinya bisa dilihat, diraba dan lain sebagainya. Pokoknya konkret deh. Fase remaja. Remaja ini udah abstract thinking nih, logis nih, mainnya logis. Tapi kan Kaola kita lupa sebagai orang tua tuh kadang-kadang kita lupa ya bahwa mereka baru beralih Kaola gitu loh. Masih lekat banget tahapan kritis konkret-konkretnya ya. Tiba-tiba mereka diharuskan berlogis-logis ria. Kamu udah dewasa, kamu udah gede, gak mikir apa gitu. Jadi kadang-kadang kita gak membantu anak-anak kita yang beranjak remaja dengan hal-hal kayak gitu. Misalnya kayak gini Kaola. Suatu ketika ada anak-anak yang tren di anak-anak kita sekarang kan diet. Yang laki-laki, gimana sih caranya six pack? Aku mau six pack dong. Aku gak makan. Bahkan ada yang sampai pingsan kan. Upacara pingsan dan sebagainya gitu. Gara-gara si laki-laki ini kebanyakan nih gak makan Kaola. Gak makan pagi dan gak makan malam gitu loh. Saya bilang aja kayak gini. Kebetulan saya konsultan untuk remaja. Banyak yang kayak gini. Menurut kamu apa sih kalau orang kerja harus dikasih upah gak? Ya harus dong, harus ini dong, harus apa namanya, dikasih upah, oke, dikasih upah. Jadi kalau misal orang kerja harus difasilitasi dulu nggak dengan apa namanya semacam alat-alat lah, misalnya cangkul buat kerja gitu. Iya iyalah gitu. Nah sekarang kamu meminta tubuhmu untuk bekerja belajar seharian berapa jam tuh, terus kamu nggak kasih makan dia, kira-kira bisa bekerja dengan baik nggak ya? Oh. Itu ya, jadi aku harus makan ya. Oh, jadi gunanya untuk itu. Itu kan konkret, sederhana, dan logis ya, Kak Ola ya. Itu, aduh, kadang-kadang kita kalau mikirin remaja, kita pengennya mereka tuh sudah seperti kayak kita, dewasa. Padahal kan mereka harus dibantu untuk menemukan jati dirinya, pemahamannya. Tapi juga mungkin mereka juga kadang-kadang jadinya bingung ya, Kak. Suka kita suka sebagai orang tua misalkan gini, kamu kan udah dewasa, mikir dong gitu. Itu di satu di lain hari gitu. Di hari yang lain kita mengatakan masih anak kecil aja mau ikut-ikutan, masih kecil aja mikirnya udah begitu. Itu menyebabkan kebingungan gak sih, Kak Hilman? Gua ini sebenarnya udah gede, ya, masih gede, kecil. Iya gitu kan. Iya, konsistensi penting juga Kola. Tapi yang jelas sih kita nggak usah meributkan apakah dia masih kecil atau udah gede ya, udah gede udah bisa mikir gitu. Kalau kita menuntut anak-anak kita, anak remaja kita untuk bisa mikir, ayo dong fasilitasi anak-anak remaja kita untuk belajar berpikir. Kayak tadi kan sebenarnya sederhana ya Kola ya, sederhana. Oh gitu ya. Oh jadi untuk itu gitu loh. Jadi diajak mereka untuk apa ya, maksudnya mencari jawaban begitu. Benar ya, gitu. Kayak misalnya gini nih. Kenapa sih gue gak boleh pacaran? Mak lo tuh yang kuno gitu. Akhirnya datang lagi kan. Kenapa aku gak boleh pacaran, Kak Hilman? Itu rata-rata yang ngomong kayak gitu, yang remaja putri atau remaja putra tuh begitu? Dua-duanya. Dua-duanya, dua-duanya. Ya? Walaupun ya laki-laki lebih lambat kalau lah. Laki-laki idealnya lebih lambat 2 tahun dari wanita. Tapi kan rangsangan-rangsangan sekarang udah gak peduli betul, kan gitu. Betul. Akhirnya saya jawab gini kalau lah. Kamu butuh pacaran ya? Ya butuh lah, setiap orang butuh disayangi gitu. Cie lah, witis banget kan bahasanya. Ya elah dalam hati, mak lu gak sayang sama lu gitu kan. Ya udah lah, pokoknya intinya gini, lakil awah, anak-anak kita yang tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari bapak dan ibu, ya dia akan carinya dari orang lain saat hormonal itu mulai berfungsi gitu. Hormon-hormon seks. Akhirnya saya bilang gini, okay, kita ambil lakban ya. Ini ayah bunda yang konkret aja lakban. Okay, lakban ini kalau ditempelin di mukamu apa sih, nempel enggak? Nempel lah gitu loh. Okay, sekarang aku tempelin nih. Tok gitu. Okay, gimana rasanya? Enggak enak nih gitu loh. Tapi lama-lama nyaman gak? Nyaman juga sih. Sekarang aku tarik ya. Jangan dong, sakit. Enggak, aku tarik. Tuh. Aduh, sakit gitu. Itu ibaratnya kalau orang pacaran tuh, aduh, nempelin, Kak. Karena ada hormon namanya oksitosin. Oksitosin ini membuat bonding ya, bonding antara kayaknya dia gue banget ya, aduh nggak bisa kalau nggak ada dia, SMS dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya saya giniin kalau, okay, kalau gitu saya cabut ya. Gimana rasanya? Sakit. Begitulah saat kamu putus cinta gitu loh. Jadi kalau ada orang depresi, stres dan sebagainya, karena begitu tuh. Putus ketika udah ada bonding, diputusin gitu loh. Nah, akhirnya bisa nempel lagi gak nih? Ya bisa dong. Tempel, cabut lama-lama. Ada daya rekatnya kah? Lama-kelamaan hilang gitu daya rekatnya. Hilang daya rekatnya. Dia jawab, ya hilang lah. Kan udah gak nempel lagi gitu loh. Jadi kamu, kalau misalnya suatu saat pacaran putus, yang terjadi seperti perekat ini, lama-lama sudah tidak punya daya rekatnya lagi gitu loh. Seperti halnya oksitosin yang tidak ada nggak bisa membonding lagi. Nah jadi Kak Ola, ini sesuai dengan fakta sekarang bahwa anak-anak yang demikian itu ketika menikah nanti 55% akan bercerai setelah 3 tahun pernikahan dan 45% akan bercerai setelah 5 tahun pernikahan. Coba kita bayangin ya, luar biasa banget kan gitu. Okay. Oh gitu ya. Cerai. Ya ampun, masa nikah sebentar cerai gitu. Ntar gimana, masa aku siap-siapnya banyak lagi gitu. Polos banget ya kalimatnya. Siap-siapnya banyak lagi. Luar biasa. Intinya gak mau susah. Artinya kan memang harus dibenturkan dan harus dibuat berpikir kalau gitu. Okay, jadi memang ini itulah salah satu pendampingan orang tua gitu ya. Mendorong mereka untuk selalu berpikir, menemukan jawaban. Tetapi kita yang mendorong gitu ya. Iya. Menemani mereka untuk bisa mendapatkan jawaban itu ya, Kak ya. Tragisnya gini, Kak Ola. Ini kasus remaja lagi yang masuk ke ruangan saya. aku gak bisa cukur. Aku diomelin sama guruku karena aku gak bisa cukur. Rambutnya panjang? Rambutnya panjang. Dia pilih rambutnya panjang? Iya. Enggak sih, dia enggak memilih rambutnya panjang. Tapi orang tuanya lagi keluar kota. Jadi, yang dilakukan adalah menunggu orang tuanya pulang dari luar kota. Kenapa? Emang kamu enggak bisa jalan sendiri? Enggak enak aja rasanya. Jadi, gimana? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang akan kamu lakukan dengan keadaan kayak gini? Tahu deh, aku nunggu aja kayaknya. Enggak enak, biasanya sama orang tua. Ya ampun Kak Ola, ini remaja Kak Ola, sebentar lagi mau kawin tuh, mau dikawinin. Mau dikawinin, urusan cukur rambut. Cukur rambut, itu anak laki Kak Ola. Oh my God. Coba bayangkan ya, dia nanti di keluarganya kayak gitu gimana tuh. Itu apakah memang karena kalau dari Kak Hilman meng-coach gitu ya, menelusuri, apakah itu karena memang sepanjang dia masih kanak-kanak itu terlihat bahwa dia memang manja gitu. Tidak dibiasakan mandiri gitu. Bu Eli mungkin pernah cerita tentang Peter Pan sindrom dan Cinderella kompleks ya. Anak-anak laki yang gak pernah pengen jadi dewasa gitu loh. Karena tidak pernah didewasakan Kawala di rumahnya gitu. Aduh nak, kamu ini nak. Itu menarik gitu. Sekali ya, gitu. Mengenai sindrom Peter Pan dan Cinderella. Apa dan kenapa kok seperti apa itu gitu ya. Sindrom yang membuat anak-anak kok gak mau dewasa. Tapi kita tahan dulu Kak Hilman. Baik Kawala. Penjelasannya, dan ini juga sudah mulai banyak banget yang mau bergabung bersama dengan kami. Kami juga mengundang Anda untuk kirimkan SMS atau juga pertanyaan buat Anda yang ingin mendapatkan voucher belanja senilai 200.000. Caranya gampang banget ya. Anda cuma tinggal sebutkan nama, usia, lokasi Anda, kemudian Anda follow kami melalui Twitter ya. Jadi nanti ini yang kami pilih melalui Twitter gitu ya, @radiosmartfm, dan sebutkan siapa narasumber yang sekarang ini sedang Anda dengarkan. Gampang kan? Oke, Smart Listener, kami kembali sesaat lagi. Ya baik Smart Listener, kita sambung kembali. Kalau tadi kita sudah sampai di obrolan mengenai ada sindrom yang namanya sindrom Peter Pan sama Cinderella ya Kak Hilman ya. Ini kok berbeda 180 derajat dari yang tadi Kak Hilman gambarkan bahwa remaja itu secara umum tuh energinya besar banget. Kok ini justru kebalikan ya? Kok kayaknya energinya justru kekumpul aja di kalangan remaja yang punya sindrom Peter Pan dan Cinderella ini? Iya. Jadi anak-anak kita itu, anak-anak remaja kita yang kayak gitu ya, Peter Pan dan Cinderella kompleks itu, karena memang sebenarnya kan sama aja ya, setiap anak ya punya hormon demikian gitu, punya energi yang luar biasa gitu. Cuma karena, kayak misalnya gini, kalau kita punya katak yang biasa lompat-lompat tinggi gitu, terus kita kungkung dia gitu, dalam tempurung lah, klisenya gitu. Akhirnya lama-lama dia akan, oh gitu, porsiku demikiannya, segini aja gitu. Jadi itu sebenarnya akan membuat jalur-jalur di otak, demikian aku bertindaknya gitu. Jadi anak-anak Peter Pan itu anak-anak yang gak mau sebenarnya sih. Udah deh, aku emang gak jadi dewasa itu takut yang menakutkan, ya udah aku jadi anak-anak aja deh gitu. Kelihatan tuh anak-anak remaja yang, mami aku gini aja deh gitu. Masih begitu. Terus anak-anak kalau yang cenderung kompleks kan seolah-olah tersakiti gitu. Aku merana, wahai pangeran datanglah jemput aku gitu, putri yang menunggumu. Kayak gitu kalau nanti kapan-kapan Bu Eli mungkin akan menjelaskan tentang lebih lanjut tentang Cinderella kompleks dan Peter Pan syndrome. Berarti memang sebenarnya permasalahan utama yang dihadapi oleh kalangan remaja itu adalah menemukan identitas mereka. Iya. Tadi kan kita off air kita sempat ngomong, Kak Hilman, aku tuh itu Kak Ola tadi curhat. Pemirsa, Kak Ola curhat. Saya masih remaja loh Kak Hilman. Remaji. Remaji ya. Saya juga enggak mudah Kak Ola. Saya bilang tadi bahwa saya enggak mulus-mulus amat gitu. Kalau dibilang lurus, okay, lurus, tapi kan mulus optimal itu yang luar biasa ya. Saya enggak merasa bahwa saya dulu harusnya begini. Andai saya ini ditukar ya. Okay, saya remaja lagi, saya mau deh gitu. Karena saat itu saya masih fresh otaknya, terus masih bagus energi, tenaga dan luar biasa gitu. Andai saya punya identitas, ketemu identitas bahwa saya begini, saya bisa pastikan bahwa saya bisa berbuat lebih dari yang sekarang gitu. Andai remaja-remaja kita yang sekarang ketemu, ternyata aku gini ya. Bayangkan kalau anak ini muslim, penghafal Quran, terus energinya luar biasa, menentang dan suka tantangan dan suka beda. Gak mau sama gitu. Dari SD, enggak. Dari kecil dia kecanduan games. Akhirnya orang tuanya yang bisnismen luar biasa ini, wah gimana nih, saya enggak mungkin dong, saya bisnismen luar biasa tapi kok saya begini gitu loh. Akhirnya si bapak yang luar biasa ini dan bunda yang luar biasa ini ketemu, oh ternyata nih anak begini ya, anak ini penuh tantangan-tantangan yang luar biasa gitu. Akhirnya ini kaulah di apa, fasilitasi olahraga berkuda. Terus dari sekolah tuh dia gak pernah ke jalan besar. Okay. Karena suka tantangan, akhirnya dia lebih suka menyusuri jalan-jalan setapak yang di pinggirnya jurang kaulah. Dan satu, saya mau menaklukkan London. Mau menaklukkan London. Dia bilang si anak ini. Si bapak bilang, oh yeah, ayo taklukkan gitu. Jadi itu yang harus di ini. Jangan gini kaulah. Saya mau taklukkan London. Apa sih kamu? London itu gede tau gak? Itu kan membuat orang, aduh mimpiku. London, Jakarta kesasar. Nah, kamu itu London. London, kamu di Jakarta aja kesasar. Itu langsung pasti meruntuhkan gitu ya. Bukan gua tuh. Ini orang tuh gak gua banget gitu loh. Akhirnya dia cari yang lain gitu. Jadi saat remaja mengatakan, ini gak gue banget gitu ya. Orang tua kuno banget sih gitu ya, nggak nyambung banget, maka dia akan mencari teman-teman atau yang yang sebaya sama mereka yang kira-kira mau menerima mereka gitu ya. Benar, tapi asal tahu ayah bunda itu sakit banget rasanya, sakit banget karena bonding emosional antara orang tua dan anak nggak bisa dipungkiri. Jadi saat dia berpikir bahwa kok gitu sih tanggapan ortu aku gitu, saat itu dia merasa sakit banget. Akhirnya dengan sangat terpaksa anak-anak kita pas ditawarin, lu kayak gini tau, oh gini ya, gitu kalau. Okay, berarti memang bisa dibilang susah-susah gampang nih menghadapi. Ya, gitu kalau, luar biasa banget. Perjuangan juga ya buat para orang tua ya. Kak Hilman, kita coba ke SMS ya, ke SMS yang mereka yang sudah ingin bertanya malam hari ini. Kita coba ke Mas Li di Jakarta. Saya pernah dengar ya cerita teman anaknya baru masuk SMP, sering menonton video porno dan kemudian memainkan alat kelaminnya. Kak Hilman, itu sesuatu yang wajarkah atau bagaimana? Ini laki perempuan kalau? Nggak disebut ya anaknya tuh laki-laki atau perempuan? Iya. Tapi yang suka memainkan itu emang laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Jadi istilah masturbasi, onani ataupun apapun yang sejenisnya itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Cuma kalau ini gini ya, ayah, bahwa anak laki-laki itu kan apa sih orientasinya? Orientasinya visual. Jadi begitu dia lihat gitu, itu otak langsung bereaksi mengeluarkan hormon testosteron yang berlebih. Dan itu butuh pelampiasan gitu. Kalau ya, dia masih bisa ngerem-ngerem dikit, itu jatuhnya adalah masturbasi. Tapi lama-lama kan ya namanya remaja ya, pengen coba kecenderungan iya ditantang, lo kayak gitu. Saya pernah baca di apa sih namanya salah satu media sosial ya, lo tuh punya, ini bahasanya kasar, lo tuh punya kemaluan, harusnya lo pergunakan dong sebagaimana mestinya, bukan cuma buat pipis doang gitu. Saya bilang wow, dahsyat banget gitu. Bayangkan ya, gila. Udah gempuran gila, dari sana sini ya? Gitu kan, testosteronnya meningkat, minta pelampiasan, dapat kedengaran yang kayak gitu. Dan itu ayah bundanya gak kasih ini ya, gak kasih penjelasan, gak kasih masukan, gimana coba? Nah, penjelasan atau masukan yang seperti apa yang seyoknya itu diberikan oleh orang tua ya kepada anak-anak remaja mereka? Kan kadang-kadang kalau anak remaja itu ketika misalkan orang tuanya mau ajak ngomong pun kayaknya nih remaja kayaknya udah menarik diri, kayaknya agak gak suka gitu kalau misalkan ngobrol panjang lebar sama orang tuanya. Okay, banyak kasusnya kayak gini. Kasus-kasus yang mampir ke rumah sakit itu, ke ruang praktek itu, banyak yang bilang bahwa siapa orang terdekat ketika ada pertanyaan kayak gitu, teman paling, itu juga ragu-ragu kadang-kadang. Bahasanya gitu, teman paling gitu ya. Bukan orang tua. Enggak. Jadi kamu ngobrol sama orang tua, ngobrol gak sih? Ngobrol. Terus ngobrolnya apa? Ya gitu-gitu aja. Uang sekolah. Baju ada gak baju? Gitu. Main apa gitu. Formalistik sekali kala. Jadi maaf ya, saya bilang tadi bahwa anak-anak kita ini masih di area jembatan nih. menuju kedewasaan gitu. Jadi sebenarnya yang harus ya mengerti adalah orang-orang yang di luar area jembatan itu yang sudah kalau bahasanya sudah mantap gitu, mantap dengan emosional kepribadian dan lain sebagainya, matang lah, udah matang gitu. Jadi dia yang harus pacing itu adalah menyamakan pikiran, menyamakan emosi. Ya elah, remaja aye nih misalnya orang Betawi gitu ya. Ya elah, bunda punya remaja, gaya banget. Misalnya kayak gitu untuk pacing masalah komunikasi. Alah bunda so gaul. Ya susah sih emang orang tuh mau gaul, tapi ya bunda usaha anak. Habis gimana kalau gak gitu, gak kamu temenin, bunda sedih deh. Kayak gitu-gitu kan masuk ya. Masuk. Harus ada keinginan untuk berbahasa kayak gitu ya. Tapi orang tua kaku ya. Awal kaku. Latihannya gimana, Kak? Prinsipnya adalah miliki the courage to be imperfect. Miliki sesuatu keberanian untuk berlaku atau tampil tidak perfect, tidak sempurna. Terus gitu loh, sehingga nanti saya juga dulu begitu, Kak Ola. Akhirnya pas ngomong sama remaja, kadang-kadang dia petantang-petantang, lu mau kemana? Gua sini. Lu mau curhat sama gua? Ayo, enggak apa-apa gitu. Kaget kalau sadah terus kalau ngomong gua lu. Gitu. Tapi dari situ iya. Tapi mereka sungkan juga. Sebenarnya mereka sungkan. Cuma mereka ada terbuka, ada insight. Kayaknya bisa nih, kayaknya gua. Bisa. Benar kalau luar biasa banget. Oke. Jadi memang harus kalau dalam matematika menyamakan penyebut ya. Oh gitu ya, menyamakan penyebut. Itu yang dulu. Matematika saya jelek banget. Oke, Kak Hilman, kalau misalkan banyak di orang kalangan orang tua, ya nanti kita ke SMS lagi, banyak kalangan orang tua yang ini merasa, aduh, bagaimana ya memulainya, komunikasinya gitu ya, supaya ketika misalkan ngomong, si anak mau dengerin, terus kemudian juga orang tua bisa nangkap apa yang dimaksud oleh anak gitu kan. Kadang-kadang soalnya anak kalau ditanyain, udah deh, mama gak ngerti sih, gitu. Itu kan juga suka menimbulkan ketidaksabaran nih dari orang tua. Ada teknik di dalam, ingat loh, bahwa kita ingin mengantarkan anak kita menjadi manusia yang berpikir. Berpikir, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang diinginkannya gitu loh. Jadi bantu. Kalau judulnya adalah bantu dan bimbing. Artinya misalnya gini ya. Mama gak ngerti banget sih ya perasaan aku. Mama gak ngerti, mama tuh udah tua gitu. Oke, mama udah tua itu benar. Oke, apa yang kamu maksud gak mengerti? Bagian mana yang kira-kira mama gak ngerti? Jadi buat mereka mau. Jadi perjelas. Kalau dalam hipnoterapi ya, itu namanya clean language sih sebenarnya, Kawala. Jadi memperjelas area yang kononnya dianggap abu-abu masih anak gitu loh. Enggak ngerti banget sih. Oke, yang maksud kamu mama enggak ngerti yang bagian mana ya? Ya itu, mama maksud aku begini aja enggak boleh, keluar malam enggak boleh. Oke, bagian keluar malam maksud kamu itu yang membuat kamu merasa mama enggak mengerti gitu loh. Udah, ngomongnya topiknya hanya keluar malam saja, tidak ke lain tempat gitu loh. Jadi kalau melebar-lebar kemana-mana gitu, bawel banget ya orang tua. Akhirnya kan menarik diri lagi gitu kan. Ngomongnya satu, terus orang tua ngungkit-ngungkit yang lain. Iya. Dulu kan udah pernah dibilangin begini dan begitu. Nah, itu dia keluar dasar masalahnya. Oke. Kak Hilman, ini ada pertanyaan dari Irfan di Banjarmasin. Pak Hilman, saya punya anak sekarang sudah kelas 1 SMP ya. Usil dan tengilnya ampun-ampun deh gitu ya. Sampai-sampai papah mamahnya juga diusilin. Apakah kondisi itu kalau diabaikan sangat memberikan kenyamanan? Sorry, ini pertanyaannya terputus ya. Apakah memang masa-masa ini didiamkan saja atau perlu ditegur keras? Gitu. Ya ampun. Okay. Tapi nanti ya, kita jawab, kita jeda dulu ya. Smart listener, kami masih menantikan Anda yang mau berbagi dan pergunakan Anda yang memiliki Twitter gitu ya untuk memfollow kami atau memention @radiosmartfm atau yang belum, sekaranglah saatnya Anda ya. Anda bisa memfollow kami supaya kami juga bisa menjadi lebih dekat dengan Anda dan kami akan berikan voucher belanja senilai Rp200.000 untuk Anda dari toko buku Gramedia. Ya baik, smart listener, kita sampai di sesi terakhir dan yang mention kita, yang follow kita semakin banyak. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Pak Rudi Kurniawan, ada Mbak Nunung, kemudian juga ada Trisna Jaya ya, ada Faradila, Shiva dan sebagainya dan banyak lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kita ke SMS lagi untuk orang tua yang bertanya malam hari ini, Kak Hilman. Tadi pertanyaan dari Pak Irfan di Banjarmasin, gimana komentarnya Kak Hilman? Iya, kelas 1 SMP, saya tebak kayaknya ini laki kayaknya, mungkin laki sih. Tengil gitu, usil gitu, ampun itu orang tua sampai bilang ampun. Ini gimana nih, dibiarin aja atau ditegur keras? Ditegur keras gitu. Kalau buat saya, yang mengganggu di usilnya itu apa gitu? Mungkin orang tua capek, atau saat kapan gitu. Karena gini, kalau kita misalnya mendapati anak kita salah atau salahnya itu di bagian mana dan dalam kondisi apa gitu. Jangan sampai semua kesannya terlihat salah gitu. Karena kalau buat saya, usil, tengil, ini kan sebenarnya potensi ya. Ini potensi proaktif dan kreatif. Bagaimana untuk mempengaruhi orang, bagaimana untuk menghidupkan suasana dan sebagainya. Akhirnya dia simpan dan dia pendam itu ya. Walaupun sebenarnya cara, lagi-lagi masalah cara ya. Kalau buat saya gini, ayah bunda, peluang. Kita ngomongin peluang. Apa yang bisa dilakukan dengan usil dan tengilnya gitu loh. Tengil, oh tengilnya kayak gimana? Tengil bahasa kah? Tengil suka hehehe gitu. Oke, jangan-jangan tuh anak ya. Marketer luar biasa gitu. Seorang marketer, apa, marketer belum? Marketer. Bahasanya apa sih, apa sales atau lobbyist atau apa luar biasa itu kan, mereka kan cuma apa ya, enggak paham bagaimana menyalurkannya jadi kesannya negatif gitu. Mungkin kita juga harus fair menilai diri kita, Ayah Irfan. Jangan-jangan kita yang enggak siap dengan kondisi kayak gitu. Misalnya saat capek, saat lagi bete, itu kan masalah siapa sih? Masalah lo kali, kalau kata anak-anak kita ya. Masalah lo kali orang tua. Artinya gini, okay, kalau memang masalah kita sebagai orang tua, berarti kita yang selesaikan diri kita dulu gitu. Kalau masalah usilnya, jangan-jangan itu adalah bentuk ekspresi dari orang tua yang mungkin terlalu adem ayem, terlalu apa gitu. Enak juga ya panggil Pak Irfan ini dengan sebutan Ayah Irfan. Bagaimana kalau kita panggil Kak Hilman dengan Ayah Hilman? Ya Allah. Saya sudah dapat sebutannya. Jadi mulai sekarang nih smart listener, kalau bersama dengan Kak Hilman, kita saya punya sebutan baru nih, Ayah Hilman. Kayaknya lebih enak banget. Tapi ya, saya masih muda Kak Allah. Tapi udah jadi ayah kan. Udah sih. Oke, kita coba ke Jakarta lagi. Ada Bu Ana. Anak saya laki-laki 10 tahun, bagaimana mendidik anak supaya nantinya dianggap gaul tapi gak melanggar etika, dan saya bisa menanamkan dia ya supaya punya prinsip, Kak Hilman. Silakan, Bu Ana di Jakarta. Bu Ana, ya ampun. Saya merujuk pada kisah aja ya Kak Ola ya. Buat yang muslim itu ada, yang non muslim juga ada ya. Kalau gak salah ada nabi yang namanya Yusuf ya. Yusuf yang digoda-goda gitu, digoda-goda oleh apa sih, perempuan cantik gitu. Sesungguhnya kalau dalam kitab suci kaum muslim itu ada dikatakan bahwa gini, sebenarnya aku suka loh sama si penggoda wanita tercantik itu. Aku suka loh gitu. Terus dia juga suka gitu. Cuma saat itu terngiang-ngiang, aduh, wahai Yusuf, apakah kamu gak tahu ya bahwa kamu memiliki keturunan yang kesananya tuh ada keturunan orang yang luar biasa gitu. Orang luar biasa, orang hebat lah gitu. Seketika, oh gitu. Nah itu Kak Ola, itu adanya di batang otak. Jadi apa sih, pemikiran-pemikiran respon otomatis itu adanya di batang otak, nilai dan sebagainya. Jadi itu dilakukan ketika menjelang, pokoknya pubertas ke bawah itu nilai-nilai penting banget ditanamkan, sehingga nanti begitu dia dewasa ataupun remaja itu tiba-tiba ting, misalnya dia dihadapkan pada pilihan yang sulit ya, antara baik dan buruk. Ingat nah, itu adanya di batang otak tuh kalau selama itu nggak diisi gitu, nggak peduli ayah bunda, nggak peduli misalnya tuh anak dengar atau enggak, misalnya pas bangun tidur atau sebelum tidur kan waktu-waktu yang luar biasa ya untuk menanamkan nilai-nilai itu. Sebelum gitu. Tidur ya? Sebelum tidur. Karena kalau bahasa hipnoterapinya itu adalah waktu-waktu di mana orang tuh gelombang otaknya dalam keadaan alpha atau theta. Jadi informasi masuk tuh, critical area terbypass gitu. Akhirnya dia menghujam di otak anak kita, khususnya di batang otak. Akhirnya dia terngiang-ngiang, nilai. Oh begini ya, oh iya, ah, enggak deh aku gak jadi deh, gitu. Jadi tanamkan itu. Kalau misalnya kita cuma sekali dua kali, wah kayaknya susah kalau. Berarti harus continue. Berarti memang ada sangat besar sekali manfaatnya ketika dulu orang tua tuh suka mendongengin kita tuh jelang sebelum tidur gitu ya. Kasih cerita sama nilai-nilai moral gitu ya. Itu tertanam banget gitu. Tertanam banget kalau saya waktu orang tua ataupun om paling gak tante nyeritain tentang bawang putih, bawang merah dulu ya. Iya, sampai sekarang saya sampai sangat ingat nilai-nilainya. Bener, gitu kan. Bener, kalau oh saya gak mau ah bawang putih jahat gitu. Saya sendiri yang bilang. Oh oke, okay. Itu nilai kaulah. Jadi yang hilang di keluarga Indonesia dan mungkin di luar Indonesia juga ya, adalah kebersamaan saat waktu-waktu terbaik itu. Waktu bangun tidur dan waktu anak beranjak tidur. Gitu kaulah. Oke, saya jadi ingin ini mendongeng nih. Terharu deh kalau mendongeng. Oke, okay, Kak Hilman, ini kita coba ke Palembang ya. Ada Ibu Jati Purwanti. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Usianya dia 21 tahun ya. Usia saya 21 tahun, tapi masih aja dianggap anak kecil terutama oleh kakak-kakak saya. Kak Hilman, bagaimana saya menjelaskan kepada kakak-kakak supaya saya tuh jangan dianggap anak kecil terus? Oke. Okay. Ini dari Jati di Palembang. Bagaimana dengan Ria di Medan? Dia punya pertanyaan begini. Apa yang harus saya katakan kepada anak saya yang suka dikata-katain kawannya bahwa dia tidak berani untuk pacaran dan pulang malam? Bahkan suka ganti-ganti pacar. Anak saya umurnya 12 tahun. Menarik banget nih. Terus kemudian ada Ibu Minah di Cirebon gitu ya. Menghadapi remaja saat ini yang lebih berani mengekspresikan perasaan terhadap lawan jenisnya dan mendobrak norma masyarakat di tempat umum. Bagaimana menghadapi remaja yang begini nih? Silakan. Nekat ya istilahnya. Nekat ya. Oke. Ya, buat Bu Bunda Ana ya. Bunda Ana apa siapa nih? Bukan Mbak ya. Mbak Jati Purwanti di Palembang. Iya, Mbak Jati 21 tahun. Iya. Mbak Jati kan harus ini ya, harus sadar dan terima. Yang pertama, Mbak Jati harus sadar dan terima bahwa okay, saya adalah bungsu dari 5 bersaudara. Saya bungsu loh. Gitu. Anak bungsu itu sindromnya adalah ya begitu deh, kesannya diprotek, kesannya terlalu disayang dan dibanja oleh berbagai pihak, kakak ataupun orang tua gitu. Terima aja itu dulu. Okay. Masalah mau dianggap enggak dianggap, apa yang mau dianggap? Apa yang mau dianggap? Jadi yang harus dilakukan nih, tugas buat Mbak Jati adalah, okay, aku mau dianggap. Supaya aku dianggap gimana? Munculkan apa yang harus dianggap dari Mbak Jati. Okay. Aku bisa melakukan ini loh, aku bisa melakukan ini. Oh, ternyata si bungsu bisa melakukan ini, gitu. Singkatnya gitu, Kaula. Terus dari buat Bunda Ria di Medan, anak laki-laki yang dikatain gak mau pacaran gitu, 12 tahun gitu ya. Ini kan lagi periode rawan ya, Kaula. Iya. Okay, lakukan saja, saya lupa. Tapi gini deh, pokoknya ketika dia pulang itu jadi bukan semacam brainwash, tapi justru penguatan positif gitu. Ada yang ngatain aku katanya cupu banget gak pacaran gitu. Yes, kamu telah melakukannya dengan baik anakku. Kenapa kamu gak pacaran? Gak enak aja. Okay, gak enak. Apa yang kamu maksud gak enak? Ya gak enak, pacaran tuh apain sih perhatiin orang, mending perhatiin mama aku gitu loh. Jadi perkuat hal-hal yang positif, abaikan yang negatifnya gitu. Jadi begitu nanti dia ini, oh kata mama aku hebat kok gitu. Kata kamu aja, emang mama kamu gak pernah ini ngomongin ya sama kamu ya. Jadi bahkan dia nantinya akan bilang kayak gitu kok. Baik, okay. Terus kemudian yang Ibu Minah di Cirebon ya. Bunda Minah di Cirebon, bagaimana sih cara menghadapi anak yang kayak gitu? Betul, ya? Betul, yang suka apa? Anak remaja sekarang kan suka mengekspresikan perasaan ke lawan jenisnya itu mendobrak norma-norma di masyarakat gitu loh. Nempel terus kayak perangko gitu kan. Oke. Okay. Ini enggak bisa ke psikolog ya. Kalaupun ke psikolog paling enggak jatuhnya lagi ke bunda dan ayahnya. Oke, okay. Kumpul sama-sama, ada ayah di situ. Ingat ada ayah. Ayah karena ayah figur otoritas. Oke, okay. Ngomongin sama-sama apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. gitu. Oke, aku ingin pacaran. Oke, dikaitkan dengan apa yang kamu akan dapatkan dengan pacaran. Udah, sampai anak-anak paham, karena yang harus dibangun adalah awareness dulu supaya timbul motivasi dari dalam dirinya. Yeah. Habis itu, buat aturan, Kak Ola. Bener anak remaja saat ini belum tentu bener besok, lusa, dan bulan depan. Anda baru saja mendengarkan siaran ulang Smart Parenting bersama Ibu Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Simak kembali live show-nya setiap Rabu jam 7 malam.